manjang anggeng abadi, rasa naka asih mewarek udara pasini, puro diri pasrah rek sumerah kasalira, tersangka anjen gening sulaya. Nurubah jadi ru.